ring angkara akarana karenan mardi siwi sinawung resmining kidung sirupa sinukarta. Sopo entuk wahyuning Allah yodumilah mengulang ilmu bangkit bangkit mikat reh mangukut kukutaning jiwangko. Oh, Alhamdulillahin, Alhamdulillahin, Alhamdulillahin, Alhamdulillahin, Alhamdulillahin, Alhamdulillahin, Alhamdulillahin, Alhamdulillahin, Alhamdulillahin, Alhamdulillahin, Alhamdulillahin, Alhamdulillahin.